Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah Al-Jurmiyah. Yang mana terakhir kita ambil adalah mengenai pembagian daripada na'ad dan man'ud. Dan sudah kita ketahui bahwasanya na'ad dan man'ud, na'ad senantiasa mengikuti man'udnya pada semua keadaan, rafa, nasab, jar, ma'rifah, nakirah, mudzakkar mu'annasnya, kepada yang sebelumnya. Jadi na'at mengikuti man'udnya semuanya, kecuali na'at yang sababi. Adapun na'at sababi, dia mengikuti semuanya yang sebelumnya, kecuali masalah apa? Masalah adat dan mudzakkar dan mu'annasnya. Nah, itu mengikuti setelahnya. Seperti itu. Qala al-mu'allifu atabahullah aghradun na'ti wa fawaiduhu. Tujuan-tujuan didatangkan na'at atau sifat dan faedah-faedahnya. Tujuannya apa didatangkan na'at itu? Wa faedatuhu dan faedahnya. Takhsisul man'uti in kana nakiratan. Ini tujuannya. Jadi membuat man'utnya itu menjadi khusus jika na'atnya nakirah. Paham ya? Jadi ini perlu diperhatikan, kalau antum jumpai na'at kok nakirah, berarti membuat man'utnya itu khusus. Nahwu marartu bi rajulin salihin. Sebelum kita datangkan salih, naam sifat, marartu bi rajulin, aku berjalan dengan seorang lelaki. Umum enggak ini? Umum enggak? Umum. Tapi ketika antum kasih na'at yang nakirah, rajulin salihin, khusus lelaki yang soleh. Maksudnya ya, lelaki yang lain yang jelek tidak, yang soleh saja. Seperti itu. Faedah yang kedua, wa tawdihuhu in kana ma'rifatan. Fungsi yang kedua adalah memperjelas atau menjelaskan fungsinya apabila na'atnya bentuknya ma'rifah. Nahu ja'a Zaidun al-'alimu. Telah datang Zaid. Mungkin di sana Zaid banyak ya, ada Zaid yang alim, ada Zaid yang ghairu alim, ada Zaid yang jahil, atau semisalnya. Namun didatangkanlah na'at untuk mensifati Zaid tersebut, ja'a Zaidun al-'alimu. Berarti al-'alimu didatangkan untuk menjelaskan siapa sebenarnya Zaid yang diinginkan. Maksudnya yaitu telah datang Zaid yang alim, bukan yang lainnya. Berikutnya, waqad yakunu li mujarradil madh. Ada juga didatangkan na'at faedahnya semata-mata hanya untuk memuji atau pujian saja. Nahwu contohnya bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim, Arrahman na'at untuk lafzul jalalah Allah. Ya enggak? Arrahim juga na'at. Kan itu? Naam, na'at yang kedua, sifat yang kedua. Antum enggak perlu bingung. Na'at man'ud dengan sifat mausuf sama. Sifatun wa mausufun, na'atun wa man'utun sama. Paham ya? Jadi terkadang antum jumpai dalam artikel atau tulisan ungkapan na'at wa man'ud, sifat wa mausuf sama. Apa maksudnya ya? Na'am seperti itu, jangan sampai bingung ya. Sama. Nah, di sini Ar-Rahmani ini mensifati lafzul jalal Allah taala, tapi apa dalam rangka semata-mata pujian murni, mutlak. Apa maksudnya? Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Ar-Rahman sifat yang pertama, Ar-Rahim sifat yang kedua. Paham soalnya? Yang berikutnya, fungsi dan tujuan na'at yang berikutnya, awli mujarradid dham, atau semata-mata fungsinya hanya untuk mencela. Nahwu a'udhu billahi minasyaitani ar-rajimi. Aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari gangguan setan yang terkutuk. Ar-rajim sifat bukan? Sifat bukan? Sifat. Na'at bukan? Na'at. Na'at untuk asyaitan. Wa na'atun ala majrur, majrurun mislahu. Paham maksudnya ya? Di situ dia fungsinya, kenapa didatangkan na'at? Untuk menjelekkan atau untuk barakallahu fikum, mencaci atau menghina saja. Setan yang benar-benar terkutuk itu loh ya. Jadi didatangkan rajim untuk apa? Untuk semata-mata dam, celaan. Paham ya? Karena setan sendiri sudah tercela itu loh, ditambahin lagi ar-rajim yang terkutuk. Maklum? Berikutnya, au tarahum, atau dalam rangka untuk tarahum, kasih sayang. Nah, dalam rangka ada makna kasih sayang. Nahwu Allahummarham 'abdakal miskin, bukan untuk menghina, bukan untuk mengajak. Ya Allah, sayangilah hambamu yang miskin, hambamu yang lemah. Miskin sini mengajak bukan? Ngajak bukan? Bukan. Memang kita semuanya lemah, gitu loh. Jadi ketika ada katakan Allahummarham 'abdakal miskin, ya Allah rahmatilah, sayangilah hambamu yang miskin. Ucapan yang miskin itu bukan ngajak, tapi menjelaskan bahwasanya apa? Sayangnya gitu loh. Sayang terhadap hamba tersebut. Paham maksudnya ya? Naam. Auli taukid, atau datang pula naat untuk taukid, semata-mata untuk taukid, menguatkan saja. Perhatikan. Nahwu tilka asharatun. Itu adalah 10. 10 itu sudah genap belum? Genap belum? Genap. Dikuatkan lagi kamilatun. Itu ada 10 yang sempurna. 10 sudah sempurna, ditambah lagi kamilatun sempurna. Apa maksudnya? Jadi kamilatun itu naat, tapi fungsinya untuk menguatkan asharatun. Asharatun sudah sempurna belum? Sudah. Kamilatun. Itu adalah 10 yang sempurna. 10 aja enggak, tanpa ada kamilatun sudah sempurna, ditambah kamilatun penguat istilahnya. Apa maksudnya ya? Ini semua dari awal sampai akhir tadi itu i'rabnya sama semua naat. Na'at wa man'ud. Paham itu ya? Cuman na'barakallahu fikum, beda-beda makna dan tujuan didatangkan na'at tersebut. Maaf insyaAllah ya. Ewa na'barakallahu fikum. Kemudian berikutnya, jawazu itba'in na'ati wa qat'ihi. Sekarang diperbolehkan membaca badal na'at dan juga memutusnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya na'at tersebut antum bacaannya diubah menjadi badal. Wa qat'ihi, qat'ihi berarti memutus, bukan na'at, bukan badal. Dengan takdir nanti akan lebih jelas. Perhatikan Pak, nanti akan sebutkan nanti makna qat' itu apa. Namanya itsba' itu maksudnya badal. Jadi nanti antum barakallahu fikum wa jazakumullah. Maksudnya apa? Maksudnya barakallahu fikum, afannya ada terbalik ya. Maksudnya itu itsba' na'ati, maksudnya itu antum boleh menjadikan na'at, boleh juga menjadi qata'. Qata' itu terputus, bukan na'at nanti. Ima terputusnya karena dia khobar dengan mutada' yang dibuang, atau terputusnya dia maf'ul bih dengan fi'il yang dibuang. Kalau itsba'un na'ati dari na'at ke na'at seperti biasanya. Kita lihat. Wa idza kana al-man'utu ma'luman biduni na'ati. Perhatikan baik-baik ini. Jika man'utnya, jika yang disifati itu sudah diketahui tanpa na'at. Jadi tanpa na'at orang sudah ma'ruf. Tanpa ada sifat yang disebutkan, orang sudah terkenal gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Nah, seperti itu bagaimana? Jaza fi na'ati al-itsba' wal qata'. Boleh untuk na'atnya itu itsba' dan qata'. Naam, itsba' dan qata'. Mana itsba' ini nanti barakallahu fikum akan kita lewati. Naam, apa sebenarnya makna itsba'? Ngikuti sebelumnya atau yang mana kita lihat. Wa ma'na al-qat' an yurfa' an-na'tu 'ala annahu khabar mubtada'in mahdhuf, ya kan? Dimaknakan qat', dibolehkan qat', membaca dengan qat', maksudnya apa? Maksudnya adalah an yurfa' an-na'tu 'ala annahu khabar mubtada'. Kamu merafa' na'at, na'ati rafa', paham ya? Na'atnya dirafa' dengan catatan bahwasanya na'at tersebut adalah khabar dengan mubtada' yang buang. Annahu khabaru mubtada'in mahdhuf. Dia adalah sebagai khobar mutada yang dibuang. Khobar untuk mutada yang dibuang, nanti kami akan jelaskan. Au yunsab bi fi'lin mahdhuf, itu qata'. Qata' itu maksudnya apa? Imma antum baca dengan rafa', na'atnya antum rafa' sebagai khobar mutada yang dibuang. Atau antum baca dengan nasab sebagai maf'ul bih dengan fi'il yang dibuang. Nahwu alhamdulillahil hamidu. Sekarang alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tanpa disebutkan sifat Hamid, sudah ketahuan belum? Sudah ketahuan. Allah taala zat yang maha puji, maha terpuji. Alhamdulillah. Dikasih na'am na'at lagi. Alhamdulillah. Nah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala terkenal enggak tanpa sifat? Terkenal, sudah dikenal, tanpa sifat pun sudah dikenal itu. Nah, ketika disifati, nah, berarti man'utnya sudah dikenal, man'utnya. Nah, ketika disifati ini boleh hamidu, boleh hamidah macamnya. Boleh juga na'at hamidi. belum? Naam. Kalau antum baca Al-Hamidi, berarti na'at man'ur. Al-Hamidu berarti ada yang dibuang, itu khobat, mutada. Alhamdulillahi huwal hamidu. Paham ya? Kalau dibaca Hamida, Alhamdulillahi a'ni Al-Hamida, boleh juga. Atau Ahmadul Hamida. Paham ya? Nah, a'ni kan sudah fi'il-fa'ilnya ya. Fi'il-fa'il kan? Aful bihamid Hamida. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Antum melihat catatan kaki itu. Nomor satu, bi'idmari amdah fi sifatil madah, wa adzum fi sifatil dzam, wa arham fi sifatil tarahum. Naam. Ini sekedar apa? Menyumikan fi'il yang dibuang itu takdirnya disesuaikan. Kalau terpuji berarti amdah. Tercela adzum. Kalau menunjukkan kasih sayang berarti arham. Takdirnya sesuaikan ya takdirnya. Kalau di sini takdirnya huwal hamidu bisa. A'ni alhamidah enggak masalah. Paham ya? Ngam. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri tanpa disebutkan sifat sudah diketahui gitu loh. Paham maksudnya ya? Ngam. Kita lihat. Kalau di situ ditakdirkan amdah. Wa illa A'ni juga enggak masalah. Segala puji milik Allah Ta'ala. A'ni yang aku inginkan adalah Allah Ta'ala zat yang hamid. Maha terpuji. Apa maksudnya? Segala puji milik Allah Ta'ala. Huwal hamidu. Dia adalah zat yang maha terpuji. Paham? Atau na'at man'ud. Alhamdulillahil hamidi. Mohon. Tiga bacaan tadi ya. Alhamidu. Alhamida. Alhamidi. Kalau alhamidi na'at man'ud. Alhamidu berarti khobarnya. Dengan mutada yang dibuang. Ya kan? Huwal hamidu, paham ya? Kalau alhamidah maf'ul bih dengan fi'il yang dibuang. A'ni alhamidah. A'ni yang aku inginkan adalah a'ni. Ini takdir ya, ngatikannya segala puji itu hanya milik Allah. A'ni maksudnya adalah Allah yang Maha Hamid. Maha yang terpuji. Paham? Kalau huwa berarti segala puji hanya milik Allah. Dia adalah zat yang maha terpuji. Siapa itu Allah? Huwal hamdu. Dia adalah zat yang maha terpuji. Paham? Kalau na'at ma'ud berarti segala puji hanya milik Allah Ta'ala yang maha terpuji. Paham? Paham belum? Paham belum? Paham? Ya, sudah paham? Nah, berikutnya perhatikan. Adzal bihi sibawaih. Sibawaih membolehkan. Al-jara alal itzba' na'am memang boleh. Ar-raf'u bitakdir huwa wa nasb bitakdir amdah. Ini bebas. Antum takdir amdah enggak masalah juga. Amdahul Hamidah. Aku memuji zat yang maha terpuji. Paham ya? Atau aku menyanjung zat yang maha terpuji, boleh juga. Atau huwal Hamidu kalau Hamidu. Atau ya memang langsung Alhamdulillahil Hamidi, jar majrur, na'at man'ut. Apa belum ini? Ini hanya dikhususkan apa? Apabila man'utnya sudah diketahui tanpa na'at. Sekarang manutnya mana? Allah Subhanahu wa taala. Diketahui enggak? Diketahui ma'ruf enggak? Ma'ruf tanpa na'at. Nah, ketika sudah diketahui kok dikasih na'at, bisa dibaca tiga bacaan. Contoh yang lain biar antum enggak bingung, barakallahu fikum. Seperti ada orang di kampung ini namanya Zaid. Zaid itu sudah diketahui tanpa dikasih sifat pun Zaid Zaidun. Ya mau enggak mau Zaid itu orangnya gitu loh. Karena enggak ada yang lain namanya Zaid itu dia kok. Ja'a Zaidun. Naam. Dia ini orang yang di kampung yang paling tinggi sudah. Namanya Zaid, enggak ada yang lain kecuali Zaid. Paham ya? Nah, Ja'a Zaidun At-Tawilu. Ini berapa bacaan? Kalau di sini dua. Ja'a Zaidun At-Tawil atau At-Tawila. Paham? Nah, Ja'a Zaidun At-Tawil na'at man'ut. Ja'a Zaidun At-Tawila a'ni At-Tawila. Paham belum? Nah, kalau pikir jar majrur baru tiga. Marat tuh. marartu bi Zaidin at-tawili, bisa at-tawilu, bisa at-tawili, bisa belum? Antum paham? Kalau dibaca marartu bi Zaidin at-tawili, tawili berarti sebagai apa? Na'at. Marartu bi Zaidin at-tawilu, at-tawilu sebagai apa? Khabar, mutadak dibuang takdirnya buat tawilu. Kalau baca at-tawila, at-tawila sebagai apa? Takdirnya a'ni at-tawila. Mafhum? Ya seperti itu. Karena sudah dikenal, sudah diketahui. Na'am barakallahu fikum. Na'am ulun. Perhatikan di situ barakallahu fikum. Wa idza takarrat an-nu'ut li wahidin. Naam, apabila terulang-ulang na'atnya, tapi itu satu orang. Satu orang memiliki sifat yang banyak. Satu orang memiliki sifat yang banyak, na'am barakallahu fikum. Yang seperti itu nanti, na'am, maka dilihat keberadaan dulu. Idza takarratin nu'ut li wahidin, apabila satu orang kok memiliki na'at yang banyak. Kan ada juga ya, satu orang memiliki sifat yang banyak. Nah, barakallahu fikum. Itu nanti barakallahu fikum, fa in kana al-man'ut ma'luman biduniha, jaza itba'uha kulliha wa qat'uha kulliha. Sekarang satu orang tersebut memiliki sifat yang banyak, tapi dia orangnya itu tadi sudah dikenal tanpa penyebutan na'at. Nah, dia memiliki sifat yang banyak tapi tanpa na'at pun nama sudah dikenal. Pintunya tutup. Nah, jadi barakallahu fikum hafizakumullah, perhatikan baik-baik. Fa in kana al-man'utu ma'luman bidunha. Jika yang disifati itu sudah dikenal tanpa harus ada na'at-na'atnya, nah barakallahu fikum, jaza itba'uha kulliha wa qat'uha kulliha wa itba'ul ba'd wa qat'ul ba'd. Perhatikan ini. Bi syarti taqdimil mubta' mutsba', perhatikan. Diperbolehkan semuanya itsba'. Paham ya? Itsba' semuanya boleh. Itsba' berarti apa? Na'at ya. Atau qata', semuanya qata', boleh. Naam. Atau sebagian qata', sebagian itsba', boleh. Dengan syarat apa? Dengan syarat mutsba'. Mutsba' itu berarti apa? Dengan syarat mutsba' itu berarti man'utnya itu didahulukan. Paham ya? Mutsba' itu maksudnya adalah man'ut, ya kan? Nah, yang diikuti berarti maksudnya adalah man'utnya itu. Nah, pertanyaan ini. Barakallahu fikum. Maratu bi Zaidin al-Aqil al-Karimi al-Asyuja'i. Naam barakallahu fikum, perhatikan. Marartu bi Zaidin al-Aqili al-Karimu al-Syuja'u. Ini barakallahu fikum syaratnya. Perhatikan baik-baik ya. Apabila terulang-ulang na'atnya, sekarang terulang-ulang enggak nih? Terulang-ulang. Untuk satu orang itu Zaid. Satu orang enggak? Satu orang. Fa in kana al-man'utu ma'luman bidunha. Sekarang kalau man'utnya Zaidnya ini sudah dikenal tanpa na'at-na'at ini sudah dikenal, tanpa sifat disebutkan pun terkenal itu loh. Itu bagaimana? Jaza itba'uha kulliha, boleh itba' semuanya. Za maratu bi Zaid al-Aqil al-Karim asy-Syuja'i. Paham? Wa qat'uha kulliha maratu bi Zaidin al-Aqil al-Karim asy-Syuja'. Paham ya? Atau maratu bi Zaidin al-Aqil al-Karim asy-Syuja'. Semuanya berarti itba' kan? Semuanya qat' berarti kan? Atau itba'ul ba'd wa qat'ul ba'd bi syarti taqdimil mutba'. Maratu bi Zaidin al-Aqil ini dengan syarat didahulukan ini loh. Jangan langsung dikotok di depan itu loh. Ini dahulukan dulu syaratnya. Marattu bizin aqili al-karimu as-suja'a. Enggak masalah. Syaratnya ini dahulukan mutsba'nya ini yang diikutin. Maksudnya ya? Syaratnya. Naam. Mohon salah ya. Ya, seperti itu. Jangan marattu bizaitan al-aqilu al-karimi as-suja'a. Dan ini dahulukan ini syaratnya. Maksudnya dahulukan yang sifat ini yang itsba ini loh. Ewa, naam. Ini yang dahulukan. Amulam, boleh itsba, boleh qata', boleh yang tadi itu, boleh itsba, boleh qata', boleh itsba sebagian, qata' sebagian. Tapi syaratnya mutsba'nya harus diikuti, harus didahulukan. Yang mutsba itu maksudnya yang ini. Didahulukan, enggak boleh. Ewa. Oh ya, yang jadikan nanti didahulukan. Jangan didahulukan karimu suja'a. Karimu jangan didahulukan al-aqilu al-karim as-suja'a, enggak boleh. Apa belum? Kan sekarang macam-macam ini. Al-aqili al-karim as-suja'a. Boleh seperti ini. Syaratnya didahulukan ininya itu loh. Na'at manwatnya didahulukan. Apa belum ini? Sesuai na'at manwatnya. Gimana? Itu boleh. Intinya ini didahulukan yang ini loh. Kalau ini boleh. Marattu bizaitan aqili al-karima as-suja'u boleh. Intinya yang ini na'at manut didahulukan. Apa belum? Apa belum atau? Jelas ini kutipin jelas. Cuman ini kan pertanyaannya sekarang boleh dibaca berapa bacaan? Boleh dibulak, boleh dibaca dengan na'at juga boleh, kotak juga boleh itu loh. Cuman syaratnya na'at man'utnya harus didahulukan yang ini. Dibaca dengan na'at man'ut dulu. Marattu bi zaidil aqili. Sisanya baru boleh dibolak-balik itu loh maksudnya. Boleh tadi ya sebutan tadi. Boleh itsba semuanya. Marattu bi zaidil aqili al-karimi suja'i boleh. Boleh kotak semuanya. Marattu bi zaidil aqili al-karimi suja'u. Al-aqili al-karimi suja'a. Boleh sebagiannya kotak sebagian isba. Nah, barakallahu fikum, apa maksudnya? Masa lupa tadi? Huwal aqilu. Paham ya? As-suja'u al-karimu. Ya, ini takdirnya tadi. Kalau aqila berarti a'ni al-aqila. Jangan lupa takdirnya. Masalah ya? Kalau ini boleh dibolak-balik, boleh dibaca istilahnya apa, semuanya itsba juga boleh, kotak boleh, cuman syaratnya itsba dulu kan yang itsba ini. Apa maksudnya ya? Nah, maksudnya yang diikuti, maksudnya yang na'at itu dulu kan. Mau salah ya? Antum lihat catatan kaki itu nomor 7. Ai minan nu'ud, ya kan? Didahulukan mutsba ai minan nu'ud, dari na'at-na'at didahulukan. Ala na'ti al-maqtu', didahulukan atas na'at yang maqtu', yang terputus. Kenapa terputus enggak nih? Terputus enggak nih? Terputus, ini sudah terputus. Dahulukan seperti ini. Nah, ini dahulukan. Perhatikan lagi. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau di situ perhatikan, nahwu marattu bi zaidan al-aqili. Al-aqili dulu kan? Al-aqili al-karim suja'u. Bi raf'il karim suja'. Wa nasbihima aw raf'i ahadihima wa nasbil akhar. Perhatikan. Wala yajuzu an taqul, enggak boleh antum katakan marattu bi zaidan aqilu langsung gitu. Apa maksudnya penjelasan Anda tadi ya? Enggak boleh langsung marattu bi zaidan aqilu al-karima as-suja'i, enggak boleh. Kalau karim aqilu, kalau rafa semuanya boleh. Al-aqilu al-karim suja'u boleh. Al-aqil al-karima suja'a boleh. Kalau diselang-seling bagaimana? Dahulukan na'at manutnya dulu. Ya. Dahulukan na'at manutnya dulu. Marattu bizaid al-aqili baru al-karim suja'u. Al-karim suja'a, tafadhal. Dibolak-balik enggak masalah, al-karim suja'u enggak masalah. Tapi harus na'at manut didahulukan. Itu perhatikan itu. Fala yajuzu an taqul, perhatikan situ. Enggak boleh dikatakan marattu bizaid al-aqilu al-karimi. Enggak boleh. Apa belum? Naam. Fa tahfad al-karim ittiba'an. Itsba'an ba'dama quti'at al-'aqil fa rafa'tahu aw nasabtahu, enggak boleh seperti itu. Ini yang dilarang ini. Hah? Nah barakallahu fikum. Nah dilarang. Yang diperbolehkan tadi yang mana? Yang diperbolehkan tadi, yang diperbolehkan antum harus apa? Harus mengawali dengan naat manut dulu. Harus mengawali dengan naat manut ini. Dari awali belum ini. Nah ini bebas. Mau karimah suja'a, karimah suja'u, karimu suja'a, enggak masalah. Tapi yang ini harus dahulukan. Paham? Seperti itu. Kita lihat berikutnya. Wa illam yu'raf illa bimajmu'iha. Nah sekarang kalau ternyata ini, Z ini orangnya enggak terkenal. Enggak dikenal, kita harus terkumpul semuanya. Nah barakallahu fikum, terkumpul semuanya ini. Harus ada semuanya. Perhatikan barakallahu fikum. Bi anihtaja ilaiha, maksudnya harus butuh sebutkan semuanya, dibutuhkan semuanya naatnya ini. Wajaba itba'uha kulliha, wajib ini ngikuti semuanya. Perhatikan baik-baik ya. Maratu bi Zaidin al-aqilil karim suja'i, harus, harus itu. Kenapa harus? Karena Z tidak dikenal kecuali harus, kecuali tiga sifat ini. Telantang Z orang yang berakal, yang dermawan. Yang mana ya orang yang belum kenal? Itu yang suja', itu yang terpemberani, baru dia terkenal dengan tiga sifat ini. Kalau Z ini tidak dikenal kecuali dengan tiga sifat ini, sebutkan tiga semuanya, na'at manu semuanya. Maratu bi Zaidin al-aqilil karim suja'in, tidak boleh yang lainnya, karena Z tidak dikenal kecuali tiga sifat ini. Apa bedanya? Kalau yang sebelumnya tadi, Z memang dikenal, tanpa sifat pun dikenal, bebas mau na'at semuanya, sahabat dal silahkan. Mau kotak, kotak semuanya, kotak maksudnya bukan na'at, al-aqil al-karim suja'u, silahkan tafadhal. Al-aqil al-karim suja'a, tafadhal, silahkan, ada larangan. Kalau Z sudah dikenal tanpa sifat, tapi ternyata Z ini gak dikenal di kampungnya kecuali harus ada sifat ini. Z yang mana? Itu Z yang berakal. Berakal yang mana? Itu yang dermawan. Dermawan yang mana? Yang pemberani itu. Nah, baru ketemu Z. Itu nanti harus na'at semuanya. Tahu belum? Za'a imaratu bi Zaidin al-aqil al-karim suja'i. Mafhum? Ya, mana amin. Paham insyaAllah ya? Seperti paham insyaAllah ya? Ya, jangan sampai keliru. Naam. Wa in ta'ayyana bi ba'diha jaza fi ma'ada dhalik al-ba'd al-awjul as-salasah. Tapi, kalau ternyata Z ini bisa dikenal dengan salah satu sifat ini, oh Z ini memang terkenal orangnya dermawan. Dengan ini pun sudah dikenal. Maka boleh bebas ini, dibolak-balik silahkan. Oh ya, teman syaratnya ingat, syaratnya. Syaratnya ingat-ingat, apa syaratnya ini? Harus didahulukan na'at man'ud. Sisanya bebas. Karimu suja'u tafadhal, karimu suja'a enggak masalah. Karimu suja'u, karimu suja'a enggak masalah. Tapi na'at man'ud harus didahulukan. Amalun? Nah. Ini sebenarnya tidak terlalu penting, karena jarang jumpai. Cuman kalau seandainya jumpai sudah tahu hukum dan juga cara menggunakannya. Mahum. Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Insyaallah taala kita lanjut pada pertemuan yang akan datang mengenai babul ataf. Karena ataf terbagi menjadi dua nanti, ataf dayan dan ataf nasakh. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.